khasiat bacaan mu'awwidhatain. Al-Quran adalah obat dan rahmat bagi kaum mukminin, sumber kebaikan bagi mereka yang ingin mendapatkannya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yakni Al-Quran, dari Tuhanmu. Penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Quran, Surat Yunus ayat ke-57. Di antaranya adalah Al-Mu'awwidhatain, dua surat pada akhir kitab suci Al-Quran, yaitu Surat Al-Falaq dan Surat An-Nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menjadikan Al-Mu'awwidhatain sebagai ikhtiar untuk mendapatkan berbagai manfaat. Di antara khasiat dan manfaatnya ialah 1. Dibaca bersama Surat Al-Ikhlas pagi dan petang, menjadi sebab seorang mukmin mendapatkan kecukupan perlindungan dari Allah dari berbagai macam kejelekan dan mara bahaya. 2. Dibaca sebelum tidur, menjadi sebab mendapatkan perlindungan Allah pada malam tersebut sampai ia terbangun dari tidurnya. 3. Penjaga dan obat dari segala bentuk kejahatan, baik kejahatan itu dari manusia, penyihir, orang dengki lagi hasad, ataupun perlindungan dari gangguan jin. 4. Obat dari segala macam penyakit. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan agar membaca dua surat tersebut bersama Surat Al-Ikhlas sebagai bentuk wirid setiap selepas sholat. Maka sepatutnya seorang mukmin menjadikan Al-Quran sebagai sebab kebaikan untuk dirinya dan sebagai bentuk pengesaan serta pengagungan terhadap Allah Ta'ala bahwasannya hanya dialah yang mampu menghalau segala bentuk kejelekan dan kemudaratan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin.